Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu witrun ay sholatuhu. Disunahkan melakukan sholat witir. Jadi witir ini adalah bagian kedua dari beberapa sholat yang tidak disunahkan berjamaah ya. Di sebelumnya sudah menjelaskan sunnah rawatib atau sunnah yang beriringan dengan sholat fardu, kemudian sekarang membahas sholat witir. Ba'dal isya'i, jadi awal waktu melakukan sholat witir adalah setelah melakukan sholat isya'. Jadi ini permulaan waktunya, permulaan waktu, tetapi digantungkan dengan mengerjakan sholat isya'. Dan nanti akan ada penjelasan bahwa waktu isya itu tidak menjadi acuan dari masuknya waktu sholat witir. Maksud saya, walaupun sholat isya ini dilakukan di waktu maghrib, jamak takdim, setelah melakukan sholat isya, waktu sholat witir itu juga sudah masuk. Alasan dari kesunahan sholat witir berdasarkan dari li khobari al-witru hakun ala kulli muslimin. Sholat witir adalah hak bagi seluruh umat Islam. Jadi ini adalah hadis atau dalil yang mensunahkan melakukan sholat witir. Wahuwa afdalu min jami'ir rawatib. Perbandingan antara sholat witir dengan sholat sunnah sebelumnya, yaitu sunnah rawatib, ini sholat witir memiliki keunggulan ya. Sholat witir lebih utama dibandingkan dengan seluruh sholat rawatib. Jadi sholat rawatib, baik itu duhur, asar, maghrib, isya maupun subuh, itu semuanya dalam hal keutamaan semuanya itu kalah ya, kalah dengan sholat witir. Mengapa sholat witir lebih utama dari semua sholat rawatib? Alasannya lil khilafi fi wujubi, karena ada perdebatan ulama tentang kewajiban sholat ini. Jadi di kitab Fathul Mu'in ini hanya dijelaskan hukum sunnah dari sholat witir, tetapi hakikatnya para ulama tidak sepakat dengan hukum sunnah ini, karena ada juga ulama yang mengharuskan melakukan sholat witir. Jadi witir ini sholat yang sangat spesial ya. Karena kalau kita melihat hadisnya tadi itu menggunakan kata hakun ya. Biasanya kalau kata hakun dan setelahnya ada huruf ala, itu maknanya wajib ya. Namun dari madhab Syafi'i, walaupun secara sekilas hadis ini menuntut kewajiban sunnah witir dalam madhab Syafi'i, ada hadis atau dalil lain yang mengarahkan ke hukum sunnah ini. Wa kulluhu rak'atun. Jadi setelah membahas tentang dalil dan keutamaan sholat witir, kemudian membahas jumlah rakaat sholat witir. Jumlah minimal rakaat sholat witir adalah 1 rakaat. Jadi ini sholat yang paling sedikit ya, jumlah rakaatnya paling sedikit, karena minimal hanya 1 rakaat. Wa illam yataqaddam ha naflun min sunnatil isya'i aw ghairiha. Jadi sholat witir yang berjumlah 1 rakaat, minimal rakaat sholat witir yang berjumlah 1 itu tidak terbatas bila tidak didahului dengan sholat sunnah. Artinya 1 rakaat saja tanpa ada sholat sunnah sebelumnya itu juga sudah bisa untuk mendapatkan kesunahan sholat witir. Dan sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat witir itu bisa berupa sunnah sholat isya, sholat ba'diyah isya, atau selainnya. Qala fil majmu', Imam Nawawi berkata di dalam kitab Al-Majmu', Syarah Muhadzab, wa adnal kamali salasun. Jadi minimal kesempurnaan sholat witir adalah 3 rakaat. Jadi batas minimalnya 1 rakaat, tetapi kamal atau kesempurnaan, batas minimal kesempurnaan itu 3 rakaat. Wa akmalu minhu khamsun, yang lebih sempurna dari 3 adalah 5 rakaat. Fa sab'un, lalu 7 rakaat. Fa tis'un, lalu 9 rakaat. Jadi urutan kesempurnaan rakaat sholat witir itu semakin banyak rakaatnya semakin sempurna, dan tentunya rakaat sholat witir itu harus genap ya, harus ganjil 1, 3, 5, 7, dan 9. Wa aktsaruhu 11 rakaat, dan batas maksimal rakaat sholat witir adalah 11 rakaat. Jadi 11 rakaat ini sudah merupakan batas maksimal kesunahan sholat witir. Oleh karena itu, fala yajuzu az-ziyadatu 'alaiha biniyatil witri. Dikarenakan batas maksimalnya 11 rakaat, maka tidak diperbolehkan menambah 11 rakaat dengan niat witir. Jadi seorang yang melakukan semisalkan 13 rakaat dan 13 rakaat itu diniati dengan niat witir, itu tidak boleh ya. Tidak boleh, karena batas maksimalnya 11 rakaat. Wa innama yuf'alu witru autaron. Jadi sholat witir itu harus dilakukan dengan bilangan ganjil. Autaron artinya ganjil. Walau ahroma bil witri walam yanwi adadan soha. Ini sudah membahas pembahasan lain ya. Jadi saya akhiri di kata ini, walau ahroma bil witri, wallahu a'lamu bis-shawabi.